السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. Sebelum kita lanjut, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa menyebutkan definisi ibadah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ubudiyah ini? Ya, padahal bacarapnya ya, bahasa Indonesianya. Terus lengkap sebagaimana saya sebutkan. Yang lain, ya. Baik, Hasan, dapat hadiah ini. Soalnya yang menjawab dapat hadiah. Ini hadiahnya. Pertanyaan kedua, sebutkan minimal 5. Minimal 5 hakikat ibadah yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala telah sebutkan kepada kita. Ayo, saya ada satu hadiah. 5-5. Antum pahami 1 dari 5 ini sudah merupakan luar biasaan. Apalagi memahaminya lebih dari 5. Dan kita menyebutkan sekitar 7 atau 8. Mari. Ya. Hah? Apa? Kurang jelas. Apa? Iya, baik. Dia menjadi maksud penciptaan makhluk. 2. Baik. Dia menjadi maksud utama terutusnya para rasul. 3. saya lepas. Ah, nah, yang lain dulu. Bentar. Ah, angkat tangannya saja. 55. Ya. 1. Maksud penciptaan manusia. Ya, maksud diutusnya para rasul. Merupakan puncak perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang pertama. Baik. Baik, merupakan perkara yang Allah pilih, cintakan khusus kepada orang yang Allah paling cintai, supaya beliau tegak di atasnya. Wa'abud rabbak hatta yatiyakal yaqin. 5. Ya, merupakan perkara yang paling dipahami oleh iblis. Sebagai apa? Sebagai penghancur seluruh makar-makar iblis. Baik. Betul. Apalagi sudah lewat sifat para malaikat, sifat para pilihan Allah. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. وقال في وصف الملائكة بذلك الله berfirman dalam pensifatan para malaikat akan hal ini. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Mereka mengatakan Ar-Rahman mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Bal ibadun mukramun. Pernyataan itu adalah kebatilan, bahkan yang benar yang mereka sangka sebagai anak adalah ibadun, hamba-hamba, mukramun, yang sangat dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak pernah mendahului Allah dalam ucapan. Lihat hebatnya kemuliaan ini, dan ini sifat penghambaan. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka terhadap seluruh perintah Allah, ya'amalun, mengamalkannya terus menerus. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dalam keadaan Allah sangat mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ini penguasaan dan lingkup Allah kepada mereka. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka sama sekali tidak bisa memberi syafaat sedikit pun juga kepada siapapun juga, kecuali hanya kepada mereka yang Allah telah ridai. Ditambah lagi, wahum, mereka para malaikat ini, yang disangka sebagai anak Allah, sembahan tandingan selain Allah, mereka, min khasyiatihi musyfiqun. Karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sangat khawatir kepadanya. Takut betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat para malaikat. Baik, kita sekarang dalam pemaparan hebatnya ibadah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala mensifati makhluk-makhluk pilihannya dengan sifat penghambaan dalam posisi membantah tuduhan. Iya. Bahwa mereka memiliki hak untuk diserahkan padanya ibadah. Ini sekarang para malaikat dianggap sebagai anak. Kalau dianggap sebagai anak, ya arahnya bisa diibadahi bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti selanjutnya, di ayat selanjutnya Nabi Isa Ya, selanjutnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa pendalilan ini Allah Subhanahu wa taala membantah sangkaan ini dengan menyebutkan bahwa yang kamu anggap sebagai tandingan Allah itu justru hamba Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang yang tegak menegakkan ibadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa ibadah itu adalah perkara yang sangat hebat. Sangat luar biasa. Yang kalau seandainya seseorang memahami hakikat ibadah ini, maka tidak akan mungkin lagi dia akan mengangkat siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan. Sekarang orang-orang musyrikin, para penentang, orang-orang kafir menganggap Ar-Rahman mengambil anak. Ini sangkaan buruk. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara menganggap Isa anak Allah. Orang-orang musyrikin menganggap para malaikat anak-anak wanita Allah Subhanahu wa taala. Subhana. Perhatikan kalimat subhana. Kalimat pensucian. Tasbih, tanzih dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perkara yang tidak pantas baginya, apalagi perkara yang sangat mengerikan ini. Yang dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Mereka mengatakan Ar-Rahman mengambil anak. لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Betul-betul kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar, sangat mengerikan. Lihat lebih jauh. تَكَادُ السَّمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ. Hampir-hampir langit ini terpecah dan meleleh karena pengakuan ini. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضِ. Hampir-hampir bumi terbelah akibat adanya orang yang mengatakan perkara yang menjijikkan ini. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّ. Hampir-hampir gunung yang sangat kuat dan kokoh ini roboh. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Dengan sebab mereka menyatakan Ar-Rahman mempunyai anak. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Padahal sangat tidak pantas bagi dia Ar-Rahman mengambil seorang anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Tidak ada satupun yang di langit dan bumi, yang di bumi, kecuali pasti datang kepada Ar-Rahman abda sebagai hamba. Semuanya tunduk dan semuanya adalah hamba Allah. Untuk apa kalau begitu diangkat, dijadikan sebagai anak? Sementara semuanya justru lebih rendah daripada anak. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang menyatakan pengakuan ini. Baik. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita mengerikannya ucapan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Allah bantah bahwa yang mereka anggap sebagai anak itu ibadun mukramun, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mukramun, yang sangat dimuliakan. Kalimat hamba, mereka adalah hamba Allah. Ini pensifatan malaikat sebagai hamba kan saya sudah sebutkan. Tapi sekarang saya sebutkan lagi. Konteksnya berbeda ya. Ini konteks pensifatan malaikat sebagai hamba dalam membantah orang yang menganggap malaikat itu anak. Coba lihat posisi ini. Bantahannya ternyata mendudukkan dan menjelaskan bahwa malaikat adalah ibadun mukramun. Kalau begitu, kedudukan penghambaan ini adalah kedudukan yang sangat mulia. Dan kemuliaannya dari sisi ini terlihat sebagai perkara yang harus menggugurkan, penghambaan-penghambaan kepada siapapun juga, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga memberi ilmu kepada kita, ilmu yang sangat hebat dalam memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata malaikat yang sangat mulia ini, sampai-sampai karena mulianya, sebahagian orang bodoh menganggapnya sebagai anak Allah dan menyerahkan ibadah kepadanya, ternyata mereka justru beribadah kepada Allah. Mereka justru adalah hamba-hamba yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah hamba yang dilingkup ilmunya, lahir dan batin, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa berbuat apapun. Memberi syafaat tidak akan mungkin, kecuali hanya dengan siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Lebih jauh dari itu, وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Dan mereka karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat waspada, sangat mewanti-wanti ketika apa ya, ketika ada sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di langit, maka terdengarlah suara seperti gemerincing besi yang dihantamkan ke batu yang keras. Yang membuat apa? Para malaikat terjatuh, pingsan. Ini di hadapan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna takutnya mereka, menggambarkan takutnya mereka. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, nanti ketika al-faza, rasa takut dan gentar yang menyebabkan mereka tidak tersadarkan ini tercabut dari dalam hati mereka, barulah qalu madza qala rabbukum, baru mereka mampu bertanya, apa yang Rabb kalian telah firmankan? Baru mampu bertanya. Qalul haq. Mereka pun menjawab bahwa Allah berfirman dengan firman yang hak. Wa huwa al-aliyyul khabir, dan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Ini ilmu, kalau kita betul-betul meyakini luar biasanya takutnya para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka melahirkan ilmu yang memustahilkan ada yang bisa menjadi tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat saja sudah seperti ini, pantas menjadi tandingan. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekedar firman-Nya saja, malaikat sudah ketakutan luar biasa. Dan inilah wujud dari ubudiyah, penghambaan itu. Takut kepada Allah. Khasyatullah. Ini ayat juga menjelaskan jenis-jenis penghambaan. Ketundukan terhadap perintah Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat lebih jauh. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعي فيه الإلهية والنبوة. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Al-Masih yang telah dinyatakan bahwa beliau ilah. Nubuah di situ? Bukan gunuan? Ada bu? Iya. Yang bu bagus ya? kalau nubuah kenabian, sementara yang diinginkan ini diakui sebagai anak. Allah berfirman tentang Al-Masih yang telah dinyatakan bahwa dia adalah ilah dan anak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In huwa illa 'abdun. Coba lihat. Dia tidak lain kecuali hanyalah 'abdun, hamba. An'amna 'alaihi, yang kami telah beri nikmat atasnya. Wa ja'alnahu matalan li bani Israil, dan kami telah menjadikannya sebagai perumpamaan bagi bani Israil. Mirip dengan sebelumnya. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala membantah pengakuan anak penghambaan kepada malaikat dengan apa? Menyatakan bahwa malaikat adalah hamba. Allah mensifati malaikat sebagai hamba untuk membersihkan pengakuan ini. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Isa sebagai hamba yang tegak di atas ubudiyah untuk membantah pengakuan-pengakuan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan atau bahagian dari itu Tuhan. Tiga pengakuan orang Nasara. Nabi Isa Tuhan itu sendiri, yang kedua anak dari Tuhan, yang ketiga Salisu Salata, yang ketiga dari tiga Trinitas. Baik, kata Syekh, walihada, karena itulah. Qala Nabi SAW fil hadith, Nabi menjawab dalam hadith. Lihat jawaban Nabi. La tutruni kama afratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun, fakulu abdullahi wa rasul. Jawaban ini termasuk pendalilan yang sangat dalam. Kata beliau, karena itulah Nabi SAW menjawab atau bersabda dalam hadis yang sahih, jangan kalian memuji saya sebagaimana orang-orang Nasara telah memuji Isa anak Maria. Jangan puji seperti itu. Jangan sekali-sekali. Innama ana abdun. Saya tidak lain kecuali hanyalah abdun hamba. Ini juga jawaban Nabi untuk membantah orang-orang yang ghulu, berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Persis jawabannya Allah ketika menafikan tuduhan-tuduhan jelek yang disangkakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Allah katakan, in huwa illa abdun, dia tidak lain kecuali hanyalah hamba. Dan di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa innama ana abdun, saya tidak lain kecuali hanyalah hamba. Fakulu, maka ucapkanlah. Jika kalian ingin memuji, ini dia pujiannya. Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Kalau begitu, keberadaan hamba sebagai hamba, ini adalah pujian yang sangat mulia. Dan sekaligus ilmu, yang karena hebatnya pujian ini, mampu membersihkan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas. Bisa untuk pahami titik pendalilan kehebatannya ini. Ada sesuatu baik, sesuatu baik, mulia, tetapi tidak bisa memberi efek, membersihkan yang lainnya. Tapi kalau sesuatu itu baik, dan karena kebaikannya dan hebatnya, mampu juga membersihkan selainnya. Makanya kebaikannya lebih hebat. Ini dia keberadaan sebagai hamba. Bisa dipahami ini? Dan ini yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Membersihkan tuduhan-tuduhan ghulu lewat batas dalam memuji Rasulullah SAW. Beliau menyatakan bahwa fa innama ana abdun, saya tidak lain kecuali hanyalah hamba. Fakulu, maka ucapkan. Kalau kalian ingin memuji, ucapkan. Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Jelas ini? Baik. Kemudian, Yang terakhir, وَقَدْ نَعْتَ اللَّهُ بِالْعُبُودِيَةِ أَكْمَلِ أَحْوَالِهِ. Termasuk penjelasan yang paling hebat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam mengungkap luar biasanya al-ubudiyah ini. Dan bahwa tidak ada yang di atas al-ubudiyah ini. Kenapa? Allah telah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sifat sebagai hamba, di mana pada kondisi beliau yang tertinggi. Di sini disebutkan tiga kondisi tertinggi, bahkan empat. Ya, ada empat kondisi tertinggi yang disebutkan dalam Al-Quran yang telah dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada hal, maqam yang sangat tinggi, bahkan tertinggi. Ternyata ketika Allah menyebutkan kondisi itu kepada kita, Allah memuji Nabi-Nya dengan satu sifat, atau dengan sifat yang sangat nampak, yaitu sebagai hamba. Biasanya orang kalau sudah ya sampai ke dalam kedudukan tertinggi, misalnya dapat ya dia dapat S1, dalam perayaannya akan disebutkan ya sifat-sifatnya, kemuliaannya, kehebatannya di kelas. Tapi kalau dapat S2, akan lebih banyak lagi tuh sifat-sifatnya. Kalau S3, akan lebih luar biasa lagi. Ini pensifatan. Jadi semakin tinggi kedudukan, iya, maka akan disebutkan sifatnya dalam posisi ketinggian ini, sifat yang lebih luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita empat perkara yang merupakan kedudukan Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Yang ternyata dalam posisi itu, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi dan Rasulnya SAW dengan sifat sebagai hamba. Lihat yang pertama. فَقَالَ فِي الْإِسْرَاءِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam menjelaskan tentang peristiwa Al-Isra Mi'raj. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Jelas sekali menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah hamba pilihan, bahkan pilihan yang tertinggi. Peristiwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, lewat langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Melewati tempat-tempat para Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah wafat. Kecuali Nabi Isa. Tapi seluruhnya dilewati oleh Rasulullah SAW yang belum wafat. Belum wafat. Beliau melewatinya dengan jasad dan ruhnya. Melewati tempat-tempat ini. Lihat kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa ini. Tingginya luar biasa. Kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam merupakan Nabi yang dikhususkan sebagai kalimur rahman yang dibicarai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW pun itu berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Dan di sini kehebatan ibarat sholat yang sementara kita bahas uraian fikhinya. Tapi ingat, Nabi Musa alaihi salatu wassalam minta untuk melihat Allah di muka bumi. Dan terjadi at-tajalli, penampakan sedikit ke gunung, menyebabkan gunung roboh. Nabi Musa sekedar melihat perkara ini pun pingsan. Nabi Muhammad SAW melihat yang lebih hebat dari itu. Di atas langit. Dan tidak mengalami apa-apa. Beliau ketika ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata beliau, nurun anna ara. Cahaya yang saya lihat. Bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Berarti Nabi tidak melihat Allah. Tapi penampakan cahaya, Nabi saksikan. Tapi Nabi tidak insan. Hebatnya ini posisi ini. Hebatnya ini kondisi. Allah nampakkan kepada Nabi Musa, gunung saja hancur, kamu tidak akan mampu. Nabi Musa tinggalkan. Nabi Muhammad SAW di atas langit melihat kedahsyatan yang luar biasa. Ini peristiwa yang sangat luar biasa menjelaskan kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Allah abadikan peristiwa ini dalam Al-Qur'an, Allah memujinya dengan pemujian, Allah memujinya dengan pujian yang tiada tandingannya. Apa itu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan abdihi, hambanya, pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalimat hamba, abdihi, hambanya. Itu menunjukkan kecintaan yang tiada tandingannya, kedudukan yang terhebat, kemuliaan yang tertinggi. Kalau begitu jelas, al-ubudiyah adalah maqam yang tertinggi. Waqala fil iha, dalam surah An-Najm. Ini juga posisi, ini juga tidak lepas dari peristiwa Isra' Mi'raj, tapi di sini menekankan proses pewahyuan. Ini proses pewahyuan. Kondisi pewahyuan kepada Nabi Muhammad SAW, ini kondisi yang sangat hebat. Sebab wahyu yang diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah wahyu yang terhebat, yang paling sempurna, yang tertinggi. Ketika Allah menjelaskan, fa'auha ila 'abdihi ma auha, maka Allah, maka dia mewahyukan kepada hambanya, ma auha, apa yang dia telah wahyukan. Tidak disebutkan sifat yang lainnya, tapi disebutkan sebagai hamba. Jenjang yang ketiga, wa qala fi da'wah, jenjang da'wah. Ketika Nabi berda'wah, ketika Nabi berda'wah, ini kondisi yang sangat hebat. Sampai-sampai apa? Dakwahnya Nabi Muhammad SAW ini membuat perubahan total di langit dan di bumi. Ketika Nabi SAW sudah berdakwah, maka apa? Langit telah terjaga. Syaitan yang biasa mendengar, itu telah dihujani dengan asyihab, asyihab, bintang-bintang yang merajam mereka. Mereka lapor kepada iblis. Kenapa ini? Dan seperti biasanya, iblis mengatakan, memerintahkan seluruh bala tentaranya, bertebaran kalian ke seluruh penjuru dunia. Pasti ada sebabnya. Dan di antara mereka, ada yang menjumpai sebab utamanya. Mereka menjumpai Rasulullah SAW sementara membacakan ayat-ayat Al-Quran. Berdakwah. Dalam ini peristiwa besar ini, dakwah Rasulullah dalam peristiwa Tamimud Dari bertemu Dajjal, apa yang ditanyakan? Dia tanya, apakah Nabi itu sudah terutus? Kenapa itu yang dia tanya? Dajjal, kenapa itu yang dia tanya? Ini proses dakwah Rasulullah itu perkara yang sangat ditunggu. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, malaikat bertanya, Jibril ketop, minta masuk, siapa yang bersamamu, Muhammad? Mereka mengatakan, apakah dia sudah diutus? Pengutusannya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ini ditanyakan. Coba lihat, ini kedudukan yang sangat luar biasa. Ketika Allah abadikan perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Jin, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. Coba lihat. Dan sungguh tak kala tegak hamba Allah yad'u, berdakwah. Dan disebutkan tak kala tegak dia yang sifatnya begini. Tidak satu sifat yang disebutkan. Abdullah, hambanya Allah. Ini sifat yang melingkup semua sifat. Kemurnian cinta kepada Allah, harapan kepada Allah, takut kepadanya, salat, puasa, zakat, ibadah hati, ibadah batin. Sifat yang melingkup semua sifat sebagai hamba. Yang keempat, Wa qala fi at-tahaddi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam at-tahaddi, menantang orang-orang musyrik dari dulu sampai sekarang untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Ini tantangan paling hebat. Tantangan paling hebat dalam Quran ini. Tantangan ini. Sebagai tantangan, jin dan manusia. Seluruhnya. Dari dulu sampai akhir zaman. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum fi raib. Jika kalian dalam keadaan ragu. Mimma nazzalna ala abdina. Terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Coba lihat bagaimana Allah mengunggulkan pilihannya. Yes. Kan kalau tantang menantang kan ya, ini saya ini. Anunya saya ini begini, begini, begini. Ya. Akan disebutkan sifatnya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasulnya dengan satu sifat. Mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkanlah satu surah yang semisal. Ini keterangan terakhir, singkat, mendalam, mengakar, dan sangat luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan hakikat ibadah. Setelah itu beliau masuk. Perhatikan kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya kesimpulan. Dan sekaligus jawaban dari pertanyaan. فَالْدِينُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي الْعِبَادَةِ. Ini hafal. Yakini. Kokohkan di dalam hati. فَالْدِين. Maka agama itu. كُلُّهُ. Seluruhnya. دَاخِلٌ فِي الْعِبَادَةِ. Masuk dalam lingkup. Ibadah. Ini agama. Kalimat fa menunjukkan ada hubungan dengan sebelumnya. Ya, kalau begitu kesimpulan ini diambil dari keterangan sebelumnya. Ya, bisa dipahami? Dan hampir semua keterangan sebelumnya itu bisa jadi dalil. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sementara Allah tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk apa? Supaya Allah perintah mereka beragam. Beragama, kalau begitu semua agama masuk dalam ibadah. Semua Nabi dan Rasul Allah membawa agama. Ternyata semuanya apa? Untuk beribadah. Kalau semua, kalau begitu, semua agama masuk dalam lingkup ibadah. Jelas ini? Ini kalau kita paham ini, luar biasa. Ini harus mengangkat. Ad-din agama seluruhnya, masuk dalam ibadah. Tidak ada yang lepas dari ibadah. Siapa yang mau tegak di atas agama, maka harus tegak di atas ibadah. Ingin sempurna agamanya, harus sempurna di atas ibadah. Sekarang jelaslah antara ad-din dan ibadah. Untuk lebih jelasnya, Syekh mendatangkan hadis Jibril. Wa qad tsabbata fi sahih, telah sabit dalam as-sahih, Sahih Muslim. An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Umar. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad dari sahabat Abi Hurairah. Juga datang dari sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Ghazzar. Dan dari sahabat Abi Dar dan Abi Hurairah, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud. Tentang kisah Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk A'raf. Wasa'alahu, beliau singkat saja, jelaskan ya. Bertanya tentang Islam. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi menjawab, antashhada an la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah. Ini rukun Islam yang pertama. Wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadhan, wa tahujjal bayt. Ini istata'ata ilaihi sabila. Ini lima rukun Islam. Yang mana empat dari rukun ini nanti akan terbahas dalam bahasan yang cukup luas dalam daurah kita. Itu semuanya. Kemudian Jibril mengatakan syarafta, benar. Tanya lagi, Akhirnya anil iman, atau apa itu iman? Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ati ba'dal maut, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman yang enam, yang banyak terungkap dalam pembahasan, akidah, kitab-kitab akidah, kitab usuluddin, bahkan semua pembahasan akidah, usuluddin, atau fiqhul akbar, itu adalah uraian rukun iman yang enam ini. Baik, kemudian, beliau bertanya, wamal akhirnya anil ihsan, apa itu al ihsan? Nabi SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tara, fa'illam takun tara, fa'innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika tidak, jika kamu tidak mampu seolah-olah melihatnya, maka yakin dia betul-betul melihatmu. Dan di akhir hadis, Nabi SAW bersabda, hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Pengajaran agama dengan sangat menakjubkan. Lihat pendalilannya. Faja'ala hadha kullahu fiddin. Kata Syekh. Maka Nabi menjadikan semua yang ditanyakan ini masuk dalam ad-din. Sementara semen ditanya itu apa? Ibadah. Lahiriyah batiniyah. Semen ditanya ini adalah ibadah lahiriyah batiniyah. Dan sekaligus ibadah dalam segala jenjangnya. Ini din. Karena itu ada yang keluar dari syahadat, keluar dari agama. Keluar dari sholat, tidak sholat, keluar dari agama. Tidak berpuasa, keluar dari agama. Coba lihat pendalilan ini. Ini harus mengakar di dalam hati. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan harus kita sadari penuh. Bahwa ad-din agama seluruhnya, dakhilun fil ibadah, masuk dalam ibadah. Baik. Kemudian beliau berkata, wad-dinu yatadammanu ma'nal khudu' wad-dul. Ini uraian beliau tentang kata ad-din secara bahasa. Kemudian beliau hubungkan kata ad-din dengan asal makna kata ibadah secara bahasa. Lihat, supaya kita lebih mantap lagi bahwa ad-din dan ibadah itu menyatu. Orang yang beragama adalah orang yang beribadah. Orang yang beribadah adalah orang yang beragama. Ini ilmu dasar memahami ubudiyah. Tapi yang memahami ini belum tentu benar ibadahnya. Masih ada uraian-uraian selanjutnya yang bisa menggelincirkan. Masih ada uraian-uraian selanjutnya yang bisa menggelincirkan. Baik. Kata beliau, kata ad-din adalah kata yang di dalamnya terkandung makna al-khudu' wad-dul. Tunduk dan rendah. Mana dalilnya? Yuqal bintuh. Dana bintuh fada. Zalaltu fadalla. Kalau saya katakan bintuhu, maka artinya dana. Saya telah di atas din. Itu maknanya, saya merendah kepadanya, maka saya pun rendah. Kalau begitu, kata ad-din di dalamnya terkandung, tunduk, rendah. Wa yuqal yadinu Allah, wa yadinu lillah. Ini penggunaannya. Bisa kita katakan, yadinu Allah, atau yadinu lillah. Bukan yu, tapi ya. Yadinu Allah, bisa juga yadinu lillah. Maknanya, ya'budullaha wa yuti'u wa yaqda'u lah. Ini maknanya beribadah kepada Allah, taat kepadanya, tunduk kepadanya. Kalau begitu, dinullah artinya ibadatullah. Agama Allah artinya beribadah kepada Allah. Ta'atuh, ta'at kepadanya. Al-khudu'lah, merendah untuknya. Lihat lebih jelas lagi. Beliau menjelaskan makna ibadah secara bahasa. Wal-ibadah aslun. Ma'naha ad-dullu aida. Sementara ibadah adalah kata yang asalnya, asal maknanya adalah ad-dhul, merendah juga. Sama dengan kata ad-din. Jadi semakin mengukuhkan bahwa ad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Agama seluruhnya, tidak ada yang keluar. Seluruhnya masuk dalam ibadah. Sampai-sampai asal maknanya pun tak sama. Asal maknanya pun sama dalam bahasa Arab. Kata din, asal maknanya rendah tunduk. Kata ibadah pun, asal maknanya rendah dan tunduk. Hanya ingat, ada pendalaman asal makna ibadah. Mana dalilnya bahwa kata ibadah asal maknanya juga merendah? Yuqal tariqum mu'abbas. Ini orang Arab bilang, tidak ada yang mengingkari kalimat ini. Tariqum mu'abbat. Jalan mu'abbat. Jalan yang telah diperlakukan ibadah padanya. Maknanya, idza kana mudallalan khada wafi'atku al-aqdam. Jalan itu dikatakan mu'abbat kalau jalannya sudah direndahkan. Artinya, kaki-kaki kita sudah menginjaknya. Sudah dipakai itu jalanan. Barulah dikatakan tariqum mu'abbad. Kalau belum diresmikan, belum dipakai, belum mu'abbad. Tapi kalau sudah diinjak, dilewati, dijalani, kita katakan mu'abbad. Sama dari kata ibadah. Jelas? Jadi dalam tinjauan bahasa Arab, ibadah, ibadah ini bahasa Arab, kembali kepada makna rendah juga. Kata ibadah, ini dari bahasa Arab. Kita harus memahaminya. Awalnya dari bahasa Arab. Jangan melihatnya dalam kamus bahasa Indonesia. Apalagi menjadikannya sebagai patokan. Kemudian mengurainya dari perkara itu. Bahkan melahirkan hukum dan keharusan melalui perkara yang sangat rapuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum jauh, lihat kesimpulan, semua agama adalah ibadah. Dan ini jelas, semua yang menjelaskan tentang hakikat ibadah dan hadis di Jibril. Kemudian pendalilan lain mendekatkan dari sisi bahasa. Asal makna din dan ibadah sama. Selanjutnya, beliau urai. Ini uraian pendalaman ibadah sudah. Ini masuk dalam inti pembahasan. Al-ubudi, al-ubudiyah. Kita sudah dapat bahwa kata ibadah asal maknanya merendah, tunduk merendah. Hanya kata beliau, walakinil ibadatul ma'muru biha tatadammanu makna dzul wa makna al-hub. Fahiyya tatadammanu ghayata dzul lillahi ta'ala bighayatil mahabbatilah. Inilah yang banyak orang tidak pahami. Kata beliau, tetapi ibadah yang diperintah itu, ini berarti bukan sekedar bahasa saja ini ya. Ya, ini bukan sekedar menekankan makna bahasa sudah ini. Ibadah yang diperintah adalah ibadah yang di dalamnya terkandung makna merendah dan makna cinta. Kalau begitu ibadah adalah sesuatu yang di dalamnya terkandung puncak merendah hanya kepada Allah yang bergandengan dengan puncak cinta kepadanya. Jadi ibadat Rahman ghayatu hubbi ma'a ghayatu dulli. Ma'a ghayati dulli. Ibadah kepada Rahman itu adalah pengerahan segenap puncak merendah dan puncak cinta. Ini makna ibadah secara bahasa yang diperintah. Jelas? Kita sudah paham? Dalam tinjauan bahasa, kata ibadah mengandung makna merendah. Bisa dipahami? Sekarang dari mana kita pahami bahwa kata ibadah mengandung makna cinta? Syekh jelaskan. Fa'inna akhira maratibil hub. Karena akhir jenjang cinta, kata hub, mahabba dalam bahasa Arab, itu banyak jenjangnya. Iya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari ini. 9 atau 10. Iya. Kalau kita lihat dalam bahasa, kamus-kamus bahasa Arab, banyak sekali lafaz-lafaz yang digunakan untuk cinta. Iya. Untuk ungkapan cinta. Iya. Sama dalam bahasa Indonesia juga ya? Iya. Saya tersentuh dengannya. Saya terpikat dengannya. Saya tertarik, cinta, suka. Saya rindu. Itu ungkapan-ungkapan cinta semuanya. Iya, bahasa. Bahasa pengalamannya. Diri nyata. Alaihuah rahimakumullah. Sekarang beliau mengatakan, akhir jenjang cinta adalah at-tayyum. Cinta, ada cinta, lihat. Awaluhu yang pertama namanya al-ilafah. Dita'allufil qalbi bil mahbub. Kenapa dikatakan al-ilafah sebagai jenjang awal dari cinta? Sebab apa? Hati sudah ada ikatan dengan yang dicintai. Yeah. Ini ada ikatan. Kemudian as-sababah linsibadil qalbi ilaihi. Yeah. As-sababah pencurahan. Lilaqah terikatan. Cinta dikatakan sebabah, sebab apa? Hati telah tercurah kepadanya. Bukan sekadar ada ikatan. Sudah? Iya, tercurah. Thumma kemudian, lebih dalam dari itu, al-gharam. Wahu'l-hub al-lazim lil-qalb. Ini apa? Al-gharam ini cinta yang terus ada di dalam hati. Jadi awalnya tertarik atau terikat. Selanjutnya tertarik. Iya. Yeah. Selanjutnya terus-menerus. Tidak bisa lepas. Kemudian al-ishq. Ini lebih dalam. Rindu. Riduan dalam cinta. Wa akhiruha. Dan akhirnya. Yeah. Puncaknya adalah at-tayyum. At-tayyum. Ini ungkapan cinta yang paling tinggi. At-tayyum. Sementara at-tayyum, orang Arab bilang, Taimullah Abdullah falmutayyam al-abduli mahbubi. Orang Arab bilang, yang memiliki tayyum itu, kalau kita katakan Taimullah, artinya hamba Allah. Abdullah. Kalau begitu, al-mutayyam adalah hamba yang karena cintanya, seseorang yang karena cintanya terhadap yang dia cintai, jadilah budak terhadap kekasihnya. Ini puncak cinta. Kalau sudah sampai di situ, ini cinta ibadah. Kalau begitu jelas, dalam tinjauan bahasa, kata ibadah, di dalamnya terkandung dua akar bahasa. Satu, merendah. Yang kedua, puncak cinta. Bukan sekedar cinta. Puncak cinta. Ini pahami, supaya kita tidak bermain-main sholat. Kalau orang paham ini, dia tidak akan asal-asalan sholat. Dia tidak akan asal-asalan belajar. Kalau dianggap ini ibadah, maka dia harus mengerahkan puncak cintanya. Jadi dari memahami tinjauan secara bahasa saja, akan memahamkan kepada kita luar biasanya ibadah ini. Ini yang banyak kita tidak pahami. Kalaupun paham, kita kurang memperhatikannya. Tidak terlalu yakin. Masa puncak cinta? Kalau begitu, selama ini saya beribadah, ya, memang begitu. Selama ini saya beribadah salah-salah. Kalau puncak cinta dalam ibadah yang diberikan, itu baru ibadah. Paham ya? Itu baru ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah, para ulama menyebutkan ibadah itu dari dua sisi. Definisi ibadah itu dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, apa yang dilakukan oleh orang yang beribadah. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam itu niya. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-afwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Salat, ibadah, Allah cintai, Allah ridai, masuk dalam definisi ini. Tapi setelah mengetahui ini, ini ada makna ibadah yang lain. Yaitu apa? Kondisi orang yang beribadah sehingga dengannya dia dianggap beribadah. Sholat ibadah, tapi kapan orang yang sholat dianggap beribadah? Kalau memperhatikan pembahasan ini. Kalau dengan sholatnya, dia mengerahkan segenap puncak rendah dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Lebih jelas kata Syekh, وَمَنْ خَدَعَ الْإِنْسَانِ مَا بُغْدِهِ له كان لا يكون عابدا له ولو احب شيئا ولم يخدع له لم يكن له عابدا كما قد يحب ولده وصديقه. Karena itu kata beliau, siapa yang merendah kepada seseorang tapi dia benci, dia rendah tapi cintanya dia tidak serahkan, dia merendah, misalnya dia bawahan, tidak bisa mengelak, kalau dikasih tendangan dia saja tunduk, tapi benci, maka dia bukan hambanya orang itu. Demikian pula kalau dia mencintai sesuatu, tetapi dia tidak merendah terhadap yang dia cintai itu, maka dia bukan hambanya. Sebagaimana seseorang mencintai anaknya, sahabatnya, dia bukan hambanya, sebab dia tidak merendah. Sekedar cinta. Keduanya ini yang menentukan, ibadah itu, penghambaan. Ini Syekh akan urai lebih dalam lagi dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yang pokok sekarang, pahami dulu ini. Asal makna ibadah. Kata beliau, وَلِهَذَا لَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا فِي الْعِبَادَةِ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَحَبَّ إِلَى الْعَبْدِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَعْظَمَ عِنْدَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَلْ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَحَبَّةُ وَالذُّلَّةُ الْعَامَّةُ إِلَّا اللَّهُ فكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم لغير بغير أمر الله فكان تعظيمه باطلا. Saya tegaskan paham ibadah dari dua tinjauan ini. Karena itulah tidak cukup satu dari keduanya dalam ibadah kepada Allah. Dua-dua ini harus ada. Tidak cukup kalau hanya satu. Hanya ada merendah tapi tidak cinta kepada Allah, atau cinta saja tapi tidak merendah kepadanya. Dalam ibadah dua-duanya harus, bahkan wajib kata beliau, Allah yang paling hamba cintai dari segala sesuatu. Dan Allah sekaligus yang paling agung di sisinya dari segala sesuatu yang paling dia takutinya. Bahkan tidak ada yang berhak mendapatkan cinta dan rendah yang sempurna kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia telah beribadah kepadanya. Ini syirik dalam mahabbah, dalam rendah. Wa kullu ma uhibba li ghairillah. Ini apa? Ini keharusan. Ini beda ya dengan yang tadi. Tadi ini keharusan dari yang sebelumnya. Coba lihat. Saya menjelaskan kepada kita makna ibadah. Dalam tinjauan ibadah yang diperintah dalam tinjauan bahasa. Di dalamnya terkandung puncak merendah dan puncak cinta. Iya jelas? Wujudnya gimana dalam ibadah? Allah yang paling dia cintai dari segala sesuatu. Cinta yang dia tidak akan pernah peruntukkan kepada siapapun juga. Allah yang paling dia besarkan, dia takuti. Paling merendah dia. Berarti Allah yang paling besar. Dari segala sesuatu. Dia tidak akan pernah serahkan rendahnya, merendah dalam kondisi ini kepada siapapun juga. Kalau kita paham ini, perhatikan kaidah selanjutnya. Wa kullu ma uhibba li ghairillah, ini kaidah. Segala sesuatu yang dicintai karena selain Allah, maka cinta kepadanya fasidah, cinta yang rusak. Wa ma ubbima li ghairi amdillah, dan segala sesuatu yang dibesarkan, yang kita serahkan rendah kepadanya, tetapi bi ghairi amdillah, tanpa petunjuk dari Allah, kana ta'zimuhu batilah, maka pembesaran dan pemuliaan kepadanya adalah kebatilan. Ini tidak sama dengan sebelumnya. Kalau ini apa? Lanjutannya. Sekarang bagaimana masuk dalam ibadah? Dengan dua tadi, kapan kita menjadi hamba? Kalau Allah yang paling kita cintai, Allah yang paling kita besarkan, kita agungkan, sebab rendah kita yang sehebat-hebatnya hanya kepadanya. Jelas? Ini ibadah. Yang Syekh baru sebutkan tadi, itu lanjutannya. Kalau yang tadi, cinta kepada Allah. Kalau yang ini, cinta karena Allah. Kalau yang tadi, tunduk murni hanya kepada Allah. Kalau yang ini, tunduk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Apapun yang dicintai, keluar dari asal ibadah ini, cinta kepada selain Allah, maka cinta itu pasti rusak. Rusak. Ini akan diurai lebih dalam lagi. Hanya pahami dulu ini. Sebagai pendahuluan. Dan apapun yang dibesarkan. Kalau kita membesarkan, berarti kita serahkan rendah kita kepadanya. Zul, khudu' kita kepadanya, iya. Kalau kita serahkan zul, khudu' kepada selain Allah, berarti apa? Kita besarkan dia. Kapan kita serahkan zul, khudu' kepadanya? Bukan karena Allah, bukan karena petunjuk kepada Allah, iya. Maka pembesaran kepadanya adalah pembesaran yang batil. Jelas? Baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Sampaikan ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian ada cinta kepada bapak, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian ada cinta kepada anak, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian ada cinta kepadanya, wa ashiratukum, kerabat dari jalur lelaki, wa amwal, dan harta, bukan sembarang harta, iqtaraftumuha, harta yang kamu peroleh memang karena usahamu. ada harta kita dikasih orang, tapi kalau dari hasil usaha kita, woi luar biasa. Itu cintanya, ketertarikannya kepadanya lebih hebat. Wa tijara dan perdagangan, takhshawna kasadaha, yang kamu khawatirkan bangkrutnya. Sebab apa? Oh, modalmu, waktumu, mujahadamu, perjuanganmu, banyak sekali yang kamu korbankan untuk itu. Jika semua ini ditambah, wa masakin, dan tempat-tempat tardawunaha yang kamu telah hidayah, apakah dia berupa gubuk, iya, atau dia berupa istana, hotel dan semacam itu, ahabba ilaikum, perhatikan, jika semua itu ahabba, lebih kalian cintai, minallah, dari Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan dari berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, ancaman, tunggu, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datang dengan keputusannya. Ayat ini memberi ilmu akan makna yang ditekankan oleh Syekh sebelumnya. Akan adanya cinta yang rusak, akan adanya pembesaran yang batil. Apa itu? Bisa bapak-bapak kita, bisa anak-anak kita, bisa saudara-saudari kita, bisa istri-istri kita, kerabat kita, harta, perdagangan, tempat tinggal, keduniaan. Kalau lebih kita cintai, ini pasti. Sayyid. Kemudian, lebih kalian cintai dari Allah dan dari Rasulnya. Apa maknanya? Lebih kalian cintai daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Serta cinta kepada jihad. Jadi berapa yang dicintai di sini? Yang dibolehkan? 3. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada jihad. Ini memberi ilmu asal makna cinta ibadah kepada Allah. Dan cinta yang dibenarkan, cinta karena Allah. Contohnya yang paling hebat, cinta kepada Rasulullah. Dan amalan yang paling hebat, jihad. Pengerahan segenap kemampuan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah sebutkan. Yang harus kalian lebih cintai. Cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Apakah dia manusia atau dia perbuatan. Ini yang harus kalian lebih cintai dari bapak-bapak kalian, anak-anak kalian dan semuanya. Kalau tidak, kata Rabbasu, tunggu. Diancam. Jelas ini? Baik. Kalau hal ini sudah jelas, berarti Syekh sudah menyinggung kepada kita pembahasan yang lain. Coba lihat Syekhul Islam ya. Iya. Ini kalimatnya. Kalimat tulisan bersambung terus ini. Tapi ternyata sangat teratur. Tertib betul. Beliau ketika masuk, ingin masuk ke dalam pembahasan. Ketika beliau ingin masuk ke dalam pembahasan mengurai ibadah secara bahasa, maka beliau hubungkan uraian ibadah secara bahasa dengan uraian agama secara bahasa. Sebab apa? Berhubungan dengan pembahasan ikatan agama dengan bahasa. Baru setelah itu, beliau sendirikan pembahasan ibadah secara bahasa. Kemudian setelah itu, beliau urai keharusannya dengan ayatnya. Tetapi beliau sudah masuk ke dalam pembahasan lebih jauh. Bahwa di antara bentuk cinta, ada juga cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk cinta, ada cinta yang rusak. Cinta karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Yang mana kalimat sebelumnya menghubungkan pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya. Kata beliau, qadimsul mahabbah takunu lillahi wa rasuli. Maka jins mahabbah itu diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya. Kalau kita berbicara tentang cinta yang benar secara menyeluruh, ada untuk Allah, ada untuk Rasulnya. Hati-hati di sini. Kita punya kaidah, ibadah seluruhnya hanya kepada Allah. ibadah seluruhnya hanya kepada Allah. Kapan kepada selain Allah, maka apa? Musyrik. Kafir. Keluar dari agama. Di antara ibadah itu cinta. Cinta kepada Allah adalah ibadah. Ini cinta kepada Rasulullah SAW. Oh, ibadah juga. Haram. Siapa yang mencintai Nabi? Musyrik kafir. Hati-hati di sini. Ini uraian dalam pembahasan ibadah yang terungkap dalam kitab-kitab tauhid dengan uraian bahwa hak itu ada tiga. Ada hak khusus milik Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, musyrik kafir pelakunya. Ada hak, haknya Allah dan sekaligus haknya Rasulnya. Dan yang ketiga, ada hak yang hanya Allah peruntukkan untuk hambanya. Baik, kalau kita tidak memahami ini sangat berbahaya. Syekh ingin menekankan bahwa jenis mahabbah, ini pembahasan yang kedua tadi, dalam pembagian hak. Ada hak Allah dan sekaligus haknya hamba Allah. Tapi ingat, perhatikan kalimat saya ini. Para ulama menegaskan bahwa selain Allah ini diberi hak, itu tidak lain semata dalam rangka mewujudkan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ini. Cinta kepada Allah ibadah. Tapi boleh mencintai Rasulullah. Dan mencintai Nabi juga ibadah. Mencintai Nabi beribadah. Hah? Ibadah besar. Kita beribadah dengan mencintai Nabi. Ibadah besar. Bukan syirik itu. Untuk memahaminya dengan kalimat yang tadi, bahwa cinta kepada Nabi itu dalam rangka menegakkan ibadah cinta kepada Allah. Jadi semua hak yang bergandengan ini bukan bergandengan sama bergandengannya. Ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulnya dalam arti cintanya disamakan, tidak. Tapi sekedar menjelaskan bahwa jenis ini juga diperuntukkan oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Nabi kenapa? Semata karena cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang jujur cintanya kepada Nabi Muhammad SAW pasti akan mencintai orang yang Allah cintai. Benar? Kalau begitu, cintai Nabi Muhammad SAW karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Dengan demikian kita terlepas dari permainan pikiran tadi. Yeah. Kemudian beliau jelaskan, selain mahabbah, kata'ah, taat. Taat kepada Allah ibadah. Tapi, wa rasulih, kepada Rasulullah SAW juga taat. Apalagi irdo, ridha kepada Allah, kepada Rasulnya juga dituntut. Yes, hazu ridha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu wa rasuluhu ahakku ay yurdu. Allah dan Rasulnya lah yang lebih berhak supaya mereka ridha kepadanya. Digandengkan malah di sini. Allah dan Rasulnya. Allah gandengkan Allah dan Rasulnya. Dan bukan kesyirikan penggandengan ini. Sebab apa? Ridhonya kita kepada Rasulullah ini perintah Allah. Karena apa? Kita ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan meridhai apa yang Allah sangat ridhai, yaitu ridha kepada Rasulnya. Apalagi? Wal'ita lillahi wa rasuli. Memberi. Mendatangkan sesuatu yang diberi. Itu milik Allah dan Rasulnya. Wala'annahum radu ma'atahumullahu wa rasuluh. Seandainya mereka ridho terhadap apa yang atahumullahu wa rasuluh, terhadap apa yang Allah datangkan beri kepada mereka dan yang Rasulullah SAW datangkan beri kepada mereka. Ini harus diridhoi. Berarti ada ridha kepada Allah Rasulnya, ada juga apa? Al-ita. Sesuatu yang datang dari Allah yang harus kita ridhoi dan ada sesuatu yang datang dari Rasulullah yang harus kita ridhoi. Wa ma ataakumur rasulu ataakumur rasulu fakhudhu. Apapun yang didatangkan membawa oleh Nabi SAW, maka ambil. Supaya kita tidak menganggap bahwa kalau datang dari Nabi itu musyrik itu. Kita ini hanya hambanya Allah. Hanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau datang dari Nabi, musyrik. Ini salah dalam memahami hakikat ibadah. Perhatikan ini. Ada hak selain Allah, yang mana Allah yang memberi hak itu kepada mereka. Sebagai apa? Pelaksanaan perwujudan kesempurnaan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tidak akan ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus ridha dengan apa yang dibawa oleh Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, mengharapkan ridhanya Allah harus dengan melalui apa yang Allah telah ridhai, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Harus ridha ini. Padahal ridha ini ibadah usaha. Tapi ternyata dicerahkan juga kepada apa? Kepada Islam, kepada Rasulullah sallam. Ini ridha yang dicerahkan juga kepada Rasulullah. Ingat, hati-hati. Ridha yang bukan ridha kepada Allah. Bukan disamakan. Tetapi apa? Digunakan sebagai pelaksanaan ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cermati betul perkara ini. Siapa yang kabur dalam perkara ini, tidak mampu membatasi batasan-batasannya, terjatuh ke dalam kesyirikan. Banyak orang cinta kepada Nabi. Dengan dalil-dalil cinta. Tapi cinta menyamakan Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta syirik. Cinta batil. Sebab apa? Tidak mampu membedakan batasan cinta itu. Jadi di sini ada tiga kelompok. Ada yang menyepelekan, ada yang gulu, dan ada yang di pertengahan. Yang menyepelekan, itu tadi itu. Tidak ada ketaatan kepada Rasulullah. Murni hanya ketaatan kepada Allah. Itu dasar-dasar pikirannya. Tidak perlu diambil petunjuk dari Nabi. Kita hanya mengambil dari Al-Quran. Ini menyepelekan. Kebalikannya yang gulu. Kita harus taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi, mencintai Nabi Muhammad SAW yang lewat batas. Sampai menyamakan dengan Allah, bahkan lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW sudah ingatkan. La tutruni kama akrafin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji saya lewat batas sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa anak Maria. Innama ana abdun. Saya tidak lain kecuali hanyalah hamba. Telah terjatuh jamaah. Banyak sekali pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang lewat batas. Al-Busiri dalam Qasidatul Burda. Ini yang terkenal di Arab. Sampai mengatakan dah مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. Nyatakan kepada Nabi apapun yang disuruhkan oleh orang-orang Nasara pada Nabi mereka. Kebalikannya dirajakannya Nabi. Dan hukum sesuai dengan kehendak engkau, pujian kepadanya dan kokohkan hukum itu. Ini mengajak memuji Nabi, berserah sudah pujiannya. Bagaimana orang Nasara memuji Nabi, puji juga Nabi seperti itu. Sampai kepada pujian. فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدُرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Ketika dia sudah memuji Nabi, sungguh di antara kedermawanan Nabi, kebaikan Nabi, dunia dengan segala perhiasannya itu dari Nabi semuanya. Dan diantara ilmu-ilmunya, engkau ya Nabi. Langsung khitab kepada Nabi. Seolah-olah Nabi hadir di hadapannya. Ini kan keyakinannya orang-orang sufi. Dan sungguh diantara ilmu-ilmu engkau, ini diantara ilmunya Nabi. Diantara ilmunya, bukan keseluruhannya. Apa itu? Ilmu lauhul mahfud. Dan ilmunya pena yang terus menulis itu. Terus apa yang disisakan untuk Allah sudah ini? Ini dulu yang sangat mengerikan. Kenapa? Dia tidak tahu batasan cinta. Dia tidak tahu batasan cinta. Jadi haknya sama. Tapi bukan ibadah. Cinta kepada Nabi itu bernilai-nilai ibadah. Tapi jangan sampai cinta kita merupakan cinta ibadah kepadanya. Nanti kan ya? Harus bisa dipahami batasannya. Cinta kita kepada beliau sallam bernilai ibadah. Tapi cinta ibadah dan semua ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara bentuk ibadah itu, diantara cinta, ada yang berhubungan dengan lainnya. Kalau murni cinta kita kepada Allah, maka harus mencintai semua yang Allah cintai. Di antaranya yang paling harus, Nabi Muhammad SAW. Maksud di dalamnya mencintai kedua orang tua, karena Allah, dan seterusnya. Ini akan diurai lebih jauh lagi oleh Syekh rahimahullah ta'ala di pertengahan kitab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selesaikan uraian ini. Kata beliau, adapun ibadah, wa ma yunasibuha. Adapun ibadah dan yang semisalnya berupa tawakal, takut dan yang semisalnya, la takunu illa lillahi wahda. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, mari kemari kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Nabi mengajak ahli kitab sebagaimana perintah dari Allah. Mengajak kepada kalimat yang adil. Sama antara kami dan kalian. Saya dan kalian, kalau kita sama-sama pegang ini, kita sama. Adil. Apa itu? Allah na'abuda illallah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini ibadah. Kalau ibadah ini perkaranya. Murni hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sekali-sekali sebahagian kita mengambil sebagian lainnya menjadi rob-rob tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa ini? Tandingan dalam ketaatan. Coba lihat. Ada taat kepada selain Allah yang merupakan ibadah. Syirik. Orang Nasara telah syirik sebab taat kepada selain Allah dan yang merupakan ibadah. Nabi ajak mereka. Jadi mereka mengambil apa? Para ahli ibadah dan ulama-ulama mereka menjadi rob tandingan. Fa'in tawallau, jika mereka berpaling, fa'kulu. Kalian ucapkan kalau mereka tidak mau menyatakannya. Kalian yang menyatakannya. Ishadu, persaksikanlah. Bi'anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Berarti, pemurnian ibadah adalah hakikat keislaman. Yang diurai dalam tiga kalimat panggilan. Satu, pemurnian ibadah. Allah na'abuda illallah. Kita tidak boleh beribadah hanya kecuali hanya kepada Allah. Yang ketiga, kedua, harus selamat dari kesyirikan sedikit pun juga. Ini sebenarnya uraian dari kata Allah na'abuda. Tapi dilepas, dikeluarkan untuk dipertegas. Sebab apa? Kadang ada yang beribadah kepada Allah, tapi tetap masih syirik. Maka disendirikan. Wala nusyrika bihi syai'an. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Di sisi lain, ini kan ahli kitab. Ahli kitab itu mengaku beribadah kepada Allah. Antum lihat baca reklam itu, ibadah pagi, ibadah siang, ibadah ini, ibadah. Seruan-seruan ibadah. Tetapi apa? Syirik. Nabi disuruh, menyuruh. Wala nusyrika bihi syai'an. Yes, jelas ini? Ini sudah sempurna ini. Tapi ternyata ada yang ketiga. Sebab apa? Yang ketiga ini, kesyirikannya banyak yang kabur di dalamnya. Yang ketiga ini, ajakan tidak boleh syirik. Tapi dalam bentuk apa? wala yastakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebahagian kita mengambil sebahagian yang lainnya menjadi rob-rob tuhan-tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diurai dalam hadis, dalam ayat apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan asbabul sebab ada antara sebab yang menjelaskan makna ayat ini yang dikuatkan dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan sebagian ulama melemahkannya, tetapi yang melemahkannya tetap menguatkan maknanya. Bahwa apa? Sahabat Adi yang sebelumnya ahli kitab, ketika ditanya, Nabi membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, bahwa ahli kitab mengambil para ulama dan ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan kandungan selain Allah. Mereka mengatakan, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menyembahnya. Kami tidak beribadah kepadanya. Sahabat Adi kabur bagi dia makna ibadah yang lain. Kami tidak beribadah kepadanya. Sementara Allah tegak, bukan hanya sekedar mengatakan ibadah. Mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Rob-rob. Beliau katakan, kami tidak beribadah kepadanya. Maka Nabi mengatakan apa? Bukankah ketika para ulama dan ahli ibadah ini menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah haramkan, tapi mereka halalkan. Maka mereka, para pengikut ini ikut menghalalkannya. Walaupun mereka tahu Allah haramkan. Dan bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka juga ikut mengharamkannya? Oh, kalau itu iya. Kata Nabi, itulah ibadahnya mereka kepada mereka. Ini uraian jenis ibadah. Ini kesyirikan yang dikenal dengan syirkut ta'ah. Syirik dalam ta'at. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dulu. Dan kita sudah berada dalam pembahasan yang harus kita betul-betul pahami. Bahwa hak ada tiga. Ada hak khusus, murni milik Allah. Ada hak bergandengan, ya. Iya. Kemudian ada hak yang Allah beri khusus untuk hambanya. Iya. Bukan untuk Allah hak itu. Baik. Yang kedua, yang harus diwaspadai. Harus dibedakan. Dan kita sudah tekankan bahwa, iya, penyamaan hak ini bukan penyamaan penuh. Bahkan apa? Kita laksanakan hak selain Allah itu semata-mata karena menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh, kita cintai Nabi Muhammad SAW yang dengannya semata-mata karena, yang dengannya kita beribadah melalui cinta ini semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sekian, sekian.